بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم tasliman mazidah amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibn Malik huruful jar. Qala Ibn Malik rahimahullah haka huruf al-jari wahya min ila hatta khala hasya ada fi an ala mutmundu rubbala mukai wawun wata wal qafu wal ba'u wala alla wa mata. Berikut ini adalah huruf-huruf jar, yakni min ila hatta khala hasya ada fi an ala but mundur balam kai wawuta kafba la'alla dan mata. Bidahir sus mundumut wa hatta wal kafa wal wawa wa rubba watta wa suspimut wa mundu waktan wa birub munakaran wa ta'ulillahi wa rab wa marwa min nahwi rabbahu fata nazrun kadah kaha wa nahwuhu ata. Khususkan mengecerkan isim dohir mundu dan mud hatta kaf wawu rupa dan ta. Khususkan mud dan mundu mengecerkan isim yang menunjukkan arti waktu. Untuk erba mengecerkan isim nakira. Untuk ta hanya kosam dengan lafad Allah atau Rab. Apa yang mereka riwayatkan dalam contoh erbahu fatah jarang terjadi. Demikian pula kaha dan yang semisalnya juga ada yang mendatangkannya. Ba'id wa bayin wa tati'u fil amkinah bimin wa qata'ti libat il azminah wa zida fi naf'in wa syibihi fajar nakiratan kama dibagin mimafar. Menunjukkan makna litab'id, kemudian lil bayan, kemudian lil ibtidak fil amkinah simin huruf min, dan terkadang menunjukkan al-ibtida' fil azmina. Zaidah pada nafi atau sifat nafi maka cerkan nakiro seperti ma dibagin min mafar lilintiha hatta walam wa ila wa min waba'un yufhimani badala. Menunjukkan makna lintiha ilghayah hatta lam dan ila min dan ba bisa juga mengandung makna yang dipahami yaitu lil badal. Bil basta'in wa'addi awid al-siqi wa mithla ma'wa min wa'an bihantiqi. Bak juga mengandung arti isti'anah juga untuk ditakdia, juga untuk iwab, juga untuk lil-ilsaq, dan seperti ma' min an juga dibaca dengannya. Ala lil isti'la wa ma'na fi wa an bi anta jawuzan ana man qad fatin wa qad taji ma'udhi abadin wa ala kama ala maudi'an qad ju'ila. Lil isti'la ini maknanya ala, kemudian mengandung makna fi dan an, sedangkan an maknanya lil mujawazah. Seperti ana bangkat fatin, terkadang juga datang di tempat ba'dun dan ala, sebagaimana ala juga menempati tempat an, keduanya dijadikan sama. Syabih bi kafin wa bihat ta'li luqad yu'na wa za'idan li tawqidin warad. Kaf tampil di tasbih dan juga di ta'lil, bahkan terkadang digunakan untuk za'idan li tawqid. واستعمل اسما وقداء وعلى من اجل امضاء عليهما من دخل. Terkadang dipakai sebagai isim, demikian pula dan ala, oleh sebab itulah min masuk pada mereka ini semua. Wa mutwa mundu ismani haitsu rafa'a أُولِيَ الْفِئْلَ كَجِئْتُ مُدَّعَى وَإِيَّ جُرَى فِي مُضِيٍ فَكَمِنْ هُمَا وَفِي الْخُبُرِ مَعْنَى فِسْتَابٍ. Mudan mundu dipakai sebagai isim kalau setelahnya rafa atau setelahnya fi'il, seperti jitu mudda'a. Jika setelahnya dicerkan dan menunjukkan makna lampau, maka setara dengan huruf jar min. Jika menunjukkan arti sekarang, maka mengandung arti fi, maka jelaslah. Wabada min wa an wabain zidama falam ya'uk an amarin qad udima. Setelah min, an dan ba ditambahkan ma dan tidak menghalangi mereka beramal sebagaimana yang telah diketahui. Wazida ba'da rupa wal kafi fakaf wa qatalihima wajarun lam yukaf. Kalau ma ditambahkan setelah ruba dan kaf, maka tidak beramal. Dan terkadang ma mengiringi keduanya dan tetap mengejarkan, tidak terhalang dari beramal. Wa khudifat ruba fajarat ba'da bal wal fa wa ba'dal wawi sya'adal amal. Huruf jar dibuang dan tetap mengejarkan setelahnya pada ba dan bau serta fa dan setelah waw, semuanya tersebar beramal. Waqad yujarru bi siwar baladai hatin wa ba'dahu yuradu mutta'a. Waqad yujarru bi siwar baladai hatin wa ba'dahu yuradu mutta'ida. Naam. terkadang dicerkan dengan siwa dan rupa. Naam. Sesuatu yang dibuang dan sebaikannya diriwayatkan seperti itu. Naam. Wallahu ta'ala bishawab. Pembahasan kita tentang huruful jar. Fihi basayo. Al-mas'alatul ula. Huruful jari. Huruful jari. Isruna harfan. Wahia al-ba'u. Wa min wa ila wa an wa ala wa fi wal qaf lam wa wawul qasam wa ta'u wallamu wa wawul qasami wa ta'uhu wamud wamundu warba wahatta wa khala wa ada wa hasha wa khala wa ada wa hasha wa kai wa mata fi lughati hudail wa la'alla fi lughati uqail. Huruf jar itu ada 20 huruf. Satu alba, dua min, tiga ila, empat an, lima ala, enam fi, tujuh al-kaf, delapan al-lam, sembilan wawul qasam, sepuluh ta'ul qasam, sebelas mud, dua belas mundu, tiga belas rubba, empat belas hatta, lima belas khala, 16 ada, 17 hasha, 18 kai, 19 mata. Mata ini digunakan dalam bahasa suku Hudail. Dan yang ke-20 la'alla digunakan dalam bahasa suku Uqail. Barakallahu fikum. Nah. Al-mas'alatu ats-tsaniyah. Mata fi lughati udailin wahia bimakna min al-ibtidaiyah. Wahia bimakna min al-ibtidaiyah. Sumi'a min ba'dihim akhrajaha mata ummihi. Akhrajaha mata ummihi, pakai kaf. Aina qalati ya ummi. Mata ini hanya diakui sebagai huruf jar oleh qabilah Hudail. Makna mata menurut mereka ialah min al-ibtidaiyah. Dari, artinya apa ini? Dari, bukan kapan ya. Didengar dari ucapan sebagian mereka, akhrajaha, dia mengeluarkannya, mata kumihi, dari kerah bajunya. Kumihi dicarkan dengan mata. Mata artinya min al-ibtidaiyah menurut bahasa Hudail. Al-mas'alatu ats-tsalitsah. La'alla fi lughati uqailin. Wahiya bimakna at-tarji. Eh, nahwu qalihim la'allallahi faddalakum alaina Naam. La'alla ini dianggap huruf jar oleh Qabilah Uqail dan mengandung makna tarji. Mudah-mudahan atau semoga. Seperti contoh ucapan mereka la'allallahi fadhalakum alaina. Semoga Allah memberi keutamaan kalian melebihi kami. Ati la'allallahi dijerkan oleh la'allah ya menurut Qabilah Uqail. Walahum filamiha al-ithbatu wal-hadfu. Walahum filamiha al-ula. Ada al-ula. Al-ithbatu wal-hadfu. Wa fi tsaniyati al-fathu wal-kasr. Taqulu la'alla la'alli Allah alli menurut Qabilah Uqail lam yang pertama pada lafaz la'alla itu boleh dipakai, boleh dibuang. Lam yang kedua boleh dibaca fathah, boleh dikasrah. Sehingga bacanya bisa la'alla, bisa la'alli, bisa Allah, bisa Ali. Nah. Al-mas'alah tu Arabiah. Kay innama tajurru thalathatan al-awwal ma al-istifhamiyah nah kaimah kasih hak usakti kaimah as-sani ma al masdariyah wasilatuha, ma al masdariyah wasilatuha. Takulu kaima jalan al-qadhi, jalan al-qadhi maya pajak ya. Ini ikrami al-jumat kaima ya buru wa yamfa'u nama ya buru. Ini ma masdariyah dan silahnya itu yang bersambung dengannya. Atalis an al masdariyah wasilatuha nahu citu kai tukrimani ai kai antukriman nah yang ketiga itu mengejarkan an masdariyah dan silahnya contoh jitu kai tukrimani ai kai antukrimani itu dijarkan dengan kai. Jadi kai ini mengejarkan tiga lafaz. Yang pertama ma istifhamiyah, yang kedua ma masdariyah dan silahnya, yang ketiga an masdariyah dan silahnya. Al mas'alatu al khamisah. Huruful jar siwa khala khasha ada mata la'alla wa kai ala qismain di huruful jar siwa khala khasa ada mata la'alla wa kai ala qismain al awal tajurru ad-dhahira wal mudmara. Tajurru ad-dhahira wal mudmara wa ya sab'atun. Min nahu wa minka wa min nuhin. Ila nahu ilallahi marji'ukum. Ilaihi marji'ukum. An nahu tobaqon an tobaq. Radiyallahu anhum. Tobaqon an tobaqin. Radiyallahu anhum. Alaiha wa alaiha wa alal fulki tuhmalun. Wa alaiha wa alal fulki tuhmalun. Wa fi nahu wa fil ardi ayatun. Wa fil ardi ayatun. Wa fiha ma tastahi al-anfus. Ma tastahihi al-anfus. Wal ba nahu aminu billahi. Aminu billahi. Wa amanu wa aminu bihi. Wallam nahu lillahi ma fis samawat. Lahu ma fis samawat. Baik. Jadi huruf jar selain khala. Khala khasa ada. Nah, mata la'alla kai. Berarti ada 14 ya. Itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama bisa mengejarkan isim dohir dan isim domir. Itu meliputi min, ila, an, ala, fi, alba, wallam. Semuanya bisa mengejarkan isim dohir dan isim domir. Seperti dalam contoh-contoh tadi. Asani tajurru ad-dohira. Tajurru ad-dohira fakat. Wahiyah sab'atun hatta wal kaf wal waw. Hatta wal qaf wal wawu wa mud wa mundu wa rubba. Naam. Hatta wal kaf wal wawu wa hatta wal kaf wal wawu lil qasam ya wal waw lil qasam wat ta lil qasam wa mud wa mundu wa arba hatta wal kaf wal waw lil qasam wat ta lil qasam wa mud wa mundu wa rubba. Ini tujuh hanya mengejarkan isim dohir saja, tidak bisa mengejarkan isim domir. Al-mas'ala tuh as-sadisa. Mud wa mundu zamani fakot timut dan mundu mengejarkan isim zaman saja. Fa in kana az-zamanu hadiran fa in kana az-zamanu hadiran kanat bi makna min. Paling kana zaman hadiran kana di makna fi. Hmm. nahu. Maro'aituhu mundu yaumina. Wamud yaumina. Ai fi yaumina. Jika isim zaman yang dicirakannya itu menunjukkan arti sekarang, maka mud atau mundu artinya fi. Contoh, ma'ra'aitu mundu yaumina au mud yaumina ay fi yaumina. Aku tidak melihatnya hari ini. Wa in kana az-zamanu madiyan, kanat bi makna min. Nahu ma ra'aituhu mundu yaumil jum'ah au mud yaumil jum'ah ay mi yaumil jum'ah. Jika isim zaman yang dicirikan oleh mundu atau mud itu menunjukkan arti lampau, maka si mundu atau mud artinya min. Contohnya mar'aituhu mundu yaumil jum'ah atau mud yaumil jum'ah. Aku tidak melihatnya sejak Jumat, ya, sejak hari Jumat yang lalu. Aimi yaumil jum'ah. Al-mas'alatu as-sabi'ah. Yahtassu rubba. Nakirati yahtassu rubba bin nakirati atau tahtassu, ya, tahtassu rubba bin nakirat, pakai tahtassu rubba bin nakirati. Nahu rubba rajulin alimin laqitu. Wa qad tadkhulu fil kalami ala dhamiri ghaibatin mulazimin lil ifradi wa tadkiri wa tafsir bi tamyiz ba'da mutawafiqin lil ma'na. Wa qad tadkhulu fil kalami ala dhamiri ghaibatin mulazimin lil ifradi wa tadhkiri. والتفسيري بتمزيز بعده والتفسيري بتمزيز بعده مطابق للمعنى مطابق للمعنى nahu rubba fityatan nah sirba khusus masuk pada isim nakirah. Terkadang masuk pada kalam, yakni dengan dhamir ghaib yang selalu berbentuk mufrad mudzakkar dan dijelaskan oleh tamyiz sesudahnya yang sesuai dengan maknanya. Yarubbahu fityatan. Rubah kok mengejarkan isim domir padahal domir itu ma'rifat, sedangkan rubah khusus untuk nakirah. Jawabannya setelahnya adalah tamyiz yang menjelaskan domir tadi. Domirnya harus tetap mufrad waib mudzakkar, ya. Nah, nah. Al-mas'alatu as-samina ta'ul qasam tahtassu bilafdi al-jalalah, bilafdi al-jalalah dalam kurang Allah. Warab mudafan lil Ka'bah. Warab mudafan lil Ka'bati. Aw liya'il mutakallim. Nahu wa tallahi la akidanna wa tallahi la akidanna wa tarabbil ka'bati wa tarabbi al-ka'bati wa tarabbi ada ya mutakallimnya la'af'alanna wa nadhara tarrahmani wa nadhara tarahmani watahayatika. Nah, tak kosam khusus masuk pada lafzul jalalah Allah atau lafaz Rabb yang mudhaf kepada lafaz Ka'bah atau mudhaf kepada ya mutakallim. Contoh tawahi la'aqidanna, tawahi berarti mengejarkan lafzul jalalah Allah. Tarabbil Ka'bah berarti yang dijarkan lafaz Rabb yang mudhaf kepada Ka'bah. Tarabbi la'af'alanna, ini tak ya mengejarkan lafaz Rabb yang mudhaf kepada ya mutakallim. Wa nadhara dan jarang tampil tarrahman tahayatika, ya. Nah. Taib. Nah, barakallahu. Ini untuk sementara pembahasan tentang huruf jar. Adapun pembahasan berikutnya tentang ma'ani huruf jar, itu makna-makna huruf jar, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya, ya. Yang mana ada satu huruf jar memiliki makna banyak sekali, ada yang artinya cuma 5, ada yang sedikit, ya. Nah, insyaallah akan kita sampaikan secara rinci makna-makna huruf jar pada pertemuan berikut. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanak Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.